Ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya cukup ya. Ini mungkin enggak bisa kejawab semua. Bagaimanakah akhlak mulia dalam menghadapi saudara kita yang tidak sholat? Tadi sudah kita jelaskan bahwasannya di antara kewajiban kita adalah mendakwahi saudara kita yang melakukan kesalahan, berusaha menasihati mereka. Dan nasihat itu harus dibangun di atas ar-rifqu wal-lin, atau sikap yang lemah lembut. Dan sangat dianjurkan dalam menasihati seseorang, kita mulai dengan hal-hal yang dapat membuat dia senang kepada kita. Membuat dia senang kepada kita. Kalau kita punya harta, kita berikan harta. Kita punya kedudukan, bisa memberikan syafaat, berikan syafaat, dan lain sebagainya. Demikianlah yang harus kita lakukan kepadanya. Bagaimana bentuk menahan diri dari kemarahan yang bisa dilampiaskan? Apakah dengan kita mendiamkannya? Bentuk menahan diri adalah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Itu maksudnya wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan marahnya adalah dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kalau dia ikuti dengan wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia, maka itu semakin sempurna. Baik. Bagaimana bentuk sabar dari kezaliman keluarga kita yang membenci kita karena kita ikut dakwah salaf? Bentuk sabarnya adalah dengan tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan pula. Bahkan Allah memerintahkan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Bisa jadi orang yang tadinya memusuhimu tiba-tiba menjadi orang yang sangat mencintaimu. Ini mungkin terjadi. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berbuat baik kepada mereka, bisa jadi mereka kemudian sangat mencintaimu. Demikian pula masuk dalam makna kesabaran, kita tetap berpegang teguh dengan dakwah salaf, dengan manhajus salaf, betapapun yang membenci kita adalah keluarga kita sendiri. Apa itu haraka sunniyah untuk masyarakat Islam atau hasmi? Ini adalah kelompok sesat. Kependekannya hasmi, haraka sunniyah untuk masyarakat Islam Indonesia. Ini termasuk kelompok beraliran khawarij. Kadang-kadang mereka melakukan demonstrasi, kadang-kadang mencela pemerintah, dan mereka memiliki hubungan khusus dengan orang-orang yang terkait kasus terorisme, seperti yang pernah dihukum mati dulu di Nusa Kambangan. Mereka punya hubungan khusus. Mereka punya hubungan khusus. Dan di dalam tubuh hasmi ini memang ada sebagian orang yang berakidah salaf, namun banyak juga yang pengikut Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, campur di dalamnya. Dan mereka punya lembaga yang pusatnya di Bogor. Dia punya lembaga yang namanya Universitas Islam Al-Hidayah. Pengajarnya di situ adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, pemahaman sururiyah. Di antaranya mencela pemerintah kaum muslimin secara terang-terangan dan memusuhi dakwah ahli sunnah. Dan mereka punya radio, namanya Radio Al-Fajri, maka hendaklah berhati-hati darinya. Baik. Apakah membawa anak-anak mengikuti majelis ta'lim yang dilaksanakan setelah sholat maghrib, namun membiarkan anak-anak tersebut keluar masjid dan bermain di luar bersama teman-temannya, termasuk melalaikan syariat menjaga anak pada awal malam? Iya, ini termasuk melalaikan syariat. Karena pada waktu-waktu tersebut, sebagaimana dikabarkan di dalam hadis yang sahih, adalah waktu paling banyak setan itu berkeliaran. Maka hendaklah anak-anak dijaga, tetap berada di rumah. Apalagi kalau kedatangannya di majelis ilmu dapat mengganggu kaum muslimin yang sedang menuntut ilmu. Apakah tanda seseorang yang melakukan sholat istikharah untuk menentukan pilihan tentang jodoh, bahwa pilihan tersebut yang terbaik dari Allah, apakah dalam bentuk kemantapan hati atau apa saja? Ya, dalam bentuk kemantapan hati. Sudah mantap dengan pilihan tersebut, maka itulah hasil daripada istikharahnya. Namun tentunya dia melakukan istikharah setelah dia berusaha dan bermusyawarah, berusaha mencari jodoh yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan dia bermusyawarah dengan orang-orang saleh. Iya. tentang kisah orang yang terakhir masuk surga. Apakah sempat diazab dulu? Kalau jawabannya tidak, apakah dia masuk surga setelah orang-orang yang berdosa diazab dulu? Kisahnya adalah dia diazab dulu, sebab yang terakhir masuk surga adalah orang-orang yang sudah melewati azab neraka dari kalangan kaum muslimin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala namun melakukan dosa-dosa besar. Pertanyaannya panjang-panjang. Bagaimana hukumnya mempelajari PKN? Pendidikan Ketatanegaraan. Yang mana PKN tersebut diajarkan di Ma'had Salafi guna mendapat ijazah nasional saja. Yang saya tahu, saya lihat buku PKN dari Ma'had Salafi itu isinya sudah disesuaikan dengan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu maka tidak mengapa. Isinya sudah disesuaikan dengan syariat. Jadi ini sebagai contoh kasus yang kita sebutkan tadi, mendengarkan berita-berita seperti ini seorang itu harus memiliki sifat apa? At-ta'anni, al-ana, menahan diri, jangan tergesa-gesa. Jangan ketika mendengarkan ini Ma'had Salafi kok mendengar menjengajarkan apa? PPKN atau sekarang PKN ya. Berarti ini sesat, menyimpang. Tidak. Harus dilihat dulu apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Apa yang tertulis di buku yang mereka ajarkan? Iya. Kalau di dalamnya terdapat penyimpangan, maka tidak diragukan lagi. Hal itu tidak boleh. Tapi kalau sudah disesuaikan, isinya tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa insyaallah taala. Bagaimana melihat, bagaimana nasihat ustaz kita? Ada seorang yang baru taubat dari Hizbiyun, baru mengaji salaf, terus mengisi ta'lim atau mengajar di Ma'had Salafi, apakah boleh? Orang tersebut dulunya bisa dikatakan ustaz dari kalangan Hizbiyun. Permasalahan di sini, bolehkah seorang yang taubat dari kesesatan dia mengajar kaum muslimin? Bukan masalah dia baru taubat atau sudah lama taubat, tetapi masalahnya apakah dia sudah betul-betul menjadi seorang salafi ataukah masih ada pemikiran hizbi dalam dirinya. Sudah lama pun, sudah lama taubat dari hizbiyah, tapi ternyata masih ada pemikiran hizbiyah padanya, tidak boleh dibiarkan mengajar untuk Ma'had Salafi, Ma'had Ahlus Sunnah. Kalaupun dia baru taubat, tapi ternyata masya Allah taubatnya betul-betul dan terlihat padanya tidak ada lagi penyimpangan, tidak ada masalah. Ini bukan masalah dia baru taubat atau sudah lama. Hanya saja memang pada umumnya orang yang baru itu mesti diawasi dulu. Diawasi dulu. Kalau betul-betul dia sudah benar-benar bertaubat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia mengajar. Iya. Tapi kalau ternyata dia masih memiliki pemikiran hizbiyah, maka jelas tidak boleh. Jadi di situ masalahnya. Makanya seorang itu diterima taubatnya dari kesesatan itu bukan dilihat pada pengakuannya, tetapi pada persaksian, persaksian ahlu sunnah terhadapnya. Ini dalam kisah siapa? Seorang yang memiliki pemahaman yang menyimpang di zaman Umar bin Khattab. Siapa namanya? Subaik. Ya, Subaik. Dia suka berbicara tentang apa? Mutasyabihul Quran. Maka Umar menghukumnya dengan cara apa? Dipukul sampai dia bertobat. Dia katakan sudah saya tobat, sudah hilang kesesatan saya. Itu katanya kepada Umar. Tapi apakah Umar percaya atau tidak? Umar tidak percaya. Tetapi Umar masih berpesan kepada kaum muslimin, hati-hati dengan orang ini, perhatikan dia. Nanti kalau dia sudah betul-betul bertobat, baru boleh bermajlis dengan dia. Kalau tidak, jangan dulu. Padahal apa? Dia sudah mengaku bertobat, tetapi masih dilarang oleh Umar kaum muslimin bermajlis dengan dia sampai betul-betul ada yang menyaksikan dia sudah benar-benar tobat. Seperti itu, Allah alam. Apa hukumnya menggunakan kosmetika seperti krim untuk wajah yang terbuat dari Lumbricus ubellus dalam kurung cacing? Fungsinya untuk regenerasi sel kulit atau pemutih. Cacing, tidak ada dalil yang menunjukkan cacing itu najis. Tidak masalah insyaallah taala. Cacingnya apa namanya? Tahir, dia suci. Afwan Ustaz, sudah dua kali mendapatkan SMS seperti ini. Penting mohon disebarkan. Tobatnya geng preman Kristen Pelabuhan Majingklak. Kemarahan pendeta dari Jakarta. Kunjungan misionaris Eropa. Tobatnya Kiai Sufi NU. Masuk Islamnya 100 kakak Nasrani di Nusa Kambangan. Maka kami mohon doa agar asatis dan ikhwan yang berdakwah di sana diberi kekuatan oleh Allah, dan kami Ma'had An-Nur Al-Athari Kedung Kendal, Sindang Sari Banjarsari Ciamis dan seterusnya. Apakah ini SMS atau berita tersebut benar adanya Ustaz? Mohon penjelasannya. Apa yang disebutkan di sini, alhamdulillah benar adanya. Hanya saja memang SMS ini bukan berasal dari kita, tapi ini adalah inisiatif sebagian ikhwan ketika mereka mendengarkan berita seperti ini dan mereka menyebarkan SMS. Tetapi secara resmi itu bukan berasal dari kami pribadi maupun dari Ma'had An-Nur. Namun tidak masalah insyaallah taala, sepanjang apa di situ tidak ada kemudaratannya. Baik. Bagaimana menyikapi saudaranya yang akhlaknya jelek? Terus-menerus bagaimana kita menyikapinya? Tadi sudah kita jelaskan, adalah dengan kesabaran. Adalah dengan kesabaran. Apa yang kita sudah jelaskan tadi adalah sikap kita kepada manusia dan dalam menghadapi sikap manusia kepada kita. Bolehkah mengumumkan kegiatan kemasyarakatan melalui pengeras suara di masjid, seperti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tata cara menggunakan kompor gas agar aman dari ledakan? Akan tetapi sang penyuluh juga menawarkan alatnya agar dibeli oleh masyarakat. Dan apabila tidak diperbolehkan mengumumkan kegiatan tersebut melalui pengeras suara masjid, bagaimana sikap kita terhadap takmir masjid yang mengizinkan pihak penyuluh untuk mengumumkan kegiatan tersebut melalui masjid? Ya, pertama sekali, apa yang disebutkan dalam kasus ini sudah jelas, dia menjual barang, ya. Dia menawarkan barangnya, dia menjual barang, jelas terlarang. Ini hukumnya haram. Adapun membicarakan urusan dunia di masjid, ini minimal hukumnya makruh. Sebab dalam kisah tadi yang kita sebutkan, dalam kisah Anas bin Malik, dalam kisah Badui dari Anas bin Malik dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menjelaskan kepada Badui, masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan membaca Al-Quran. Dari situ dapat kita pahami, masjid itu dibangun untuk apa? Yang sifatnya berhubungan dengan kehidupan akhirat. Adapun yang untuk kepentingan duniawi, maka sebaiknya tidak dibicarakan di masjid. Wallahu alam. Apakah vonis fulan sururi atau fulan hizbi padahal tidak demikian adanya, bisakah tuduhan itu kembali kepada si penuduh? Sebagaimana hadis man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Betul sekali. Ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagaimana kita menuduh orang kafir, seorang muslim itu sebagai orang kafir padahal dia tidak kafir, maka akan kembali kepada orang yang menuduh. Demikian pula yang menuduh kepada saudaranya sebagai ahlul bid'ah, sururi, hizbi, maka jika tidak demikian keadaannya akan kembali kepadanya. Inilah pentingnya akhlak yang sudah kita sebutkan tadi, adalah al-anah atau ta'anni, menahan diri, jangan tergesa-gesa. Iya. Pak Ustaz, saya ingin tanya kepada Bapak. Saya adalah seorang salafi, namun apa ini? Karena dulu saya pengikut kelompok Nahdiyin, apakah apabila ada undangan tahlil saya boleh berangkat? Apakah harus menolak undangan tersebut? Sebab saya takut fitnah dari orang-orang yang mengundang saya. Saya minta solusinya. Boleh berangkat untuk menasehati mereka agar menghentikan tahlilannya. Kalau merasa belum mampu untuk menasehati, maka tidak boleh berangkat. Sebab kalau kita mengikuti acara tersebut, jelas kita mengikuti suatu kemungkaran. Hanya saja yang kurang dari kita adalah usaha untuk menjelaskan sebab kenapa kita tidak mau ikut. Kadang-kadang orang sering melihat kita tidak pernah ikut yasinan, tidak pernah ikut tahlilan. Mereka berkesimpulan apa? Ini orang tidak mau bermasyarakat. Kesimpulannya apa? Orang ini enggak mau bermasyarakat karena sudah mengikuti aliran sesat. Kenapa mereka berkesimpulan demikian? Karena kita belum menjelaskan, atau memang kita tidak ada usaha menjelaskan. Coba kita jelaskan. Justru kalau ada yang datang ke rumah mengundang kita, kesempatan, ya, kesempatan dia dinasihati. Iya. Demikian pula kalau kita sertakan dengan akhlak-akhlak mulia seperti yang kita sebutkan tadi, berikan dia hadiah, berikan dia sedekah, apa dia akan marah kepada kita kalau dikasih sedekah? Iya, malah dia akan senang. Demikian pula kita kunjungi orang yang mengadakan tahlilan tersebut pada kesempatan yang lain, pada kesempatan yang lain, bukan pada acara tersebut, dan berdakwah kepadanya dengan lemah lembut serta memberikan hadiah kepadanya. Ada beberapa hadis dalil tentang ketakwaan. Ada yang menyatakan apa-apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita kerjakan semampunya. Apa-apa yang dilarang maka meninggalkan seluruhnya. Tapi tidak mungkin kita mampu untuk tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Bagaimana cara memahaminya Ustaz, sedangkan dosa dan kesalahan adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Atau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sekemampuan kalian. Maka ini bermakna sekemampuan kalian maksudnya adalah kerahkan seluruh kemampuan kalian. Itu artinya, kerahkan seluruh kemampuan kalian. Sehingga misalkan, sebagai contoh, kalau orang tidak mampu sholat berdiri, ya sudah, dia sholat sambil duduk. Tidak mampu sholat duduk sambil berbaring, dia tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Iya. Adapun, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, adalah juga berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan tersebut. Iya. Jadi tetap harus dia berusaha sekuat tenaga, dan dia tidak boleh dengan sengaja melakukan perbuatan dosa. Lalu bagaimana apabila seorang berbuat dosa? Bukankah manusia selalu berbuat dosa? Ada solusi yang lain. Apa itu? Taubat. Ketika dia sudah berbuat dosa, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'ad bi istayyatal hasanata tamhuha. Ittaqillaha yatuma kunta wa'ad bi istayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan segera melakukan perbuatan baik untuk menutup perbuatan yang jelek. Apa perbuatan yang terbaik? Tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang berakhlak jelek dan menzalimi kita, dan kita menaruh dendam kepadanya sehingga tidak rela jika ada kebaikan terjadi padanya? Kalau keadaannya seperti ini, maka kita sudah terjatuh dalam hasad, dalam perbuatan dosa besar, yaitu hasad. Tidak rela kalau ada kebaikan terjadi pada saudara kita. Oleh karena itu, seluruh apa yang kita jelaskan tadi, pentingnya kita memaafkan, dan itu adalah sifat orang yang bertakwa, wal'afina anin nas. Mereka memaafkan kesalahan manusia. Iya. Hukum akikah bagi anak yang meninggal dunia dalam kandungan usia 5 bulan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, apabila anak itu meninggal dunia sudah lewat dari 4 bulan, yaitu sudah ditiupkan ruh padanya, maka dia juga disyariatkan untuk diakikahi. Adapun sebelum 4 bulan, sebelum ditiupkan ruh padanya, maka tidak perlu diakikahi. Hukum akikah bagi anak laki-laki memotong kambing 2 ekor karena tidak tahu hukum baru dipotong 1 ekor, apakah terus memotong 1 ekor lagi atau diulang lagi 2 ekor? Cukup. Kalau mau ditambah, cukup ditambah 1 ekor lagi, tidak perlu 2 ekor. Iya. Bagaimana sikap kita kepada orang yang masih melakukan amalan-amalan bid'ah? Ketika kita menasihati, mereka mengatakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanku adalah amalanku, amalanmu adalah amalanmu. Biar Allah yang menilai. Kita akan menghargai perbedaan kalau kita mempunyai kedewasaan. Ini syubhat. Ini syubhat yang mereka lontarkan. Dan ini syubhatnya orang-orang jil juga seperti ini. Ya, tidak usah saling menyalahkan. Allah yang maha tahu siapa yang paling benar. Iya. Maka kita katakan, kita sebutkan buktinya bahwa Allah sudah menilai. Enggak harus menunggu sampai kita mati baru Allah menilai. Allah sudah menilai, memberikan sebuah ketetapan, ini nilainya benar dan ini nilainya salah. Iya. Dan justru yang seperti ini, kalau orang tidak mau dinilai salah, justru ini orang yang tidak mempunyai kedewasaan. Orang yang dewasa itu adalah orang yang berani mengakui kalau salah, salah. Iya, seperti itu. Wallahu'alam. Bagaimana pendapat ustaz tentang seorang wanita belajar tajwid kepada seorang ustaz? Apakah boleh dengan saling memperdengarkan suara masing-masing? Sepatutnya hal ini dihindari, sebab hal ini dapat membawa kepada suatu fitnah antara laki-laki dan wanita, suatu godaan antara laki-laki dan wanita. Iya. Dan Allah telah melarang wanita untuk melembutkan suaranya. Wala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian wahai para wanita itu melembutkan suaramu sehingga berkeinginan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan terkadang pada sebagian wanita, dia berusaha untuk tegas suaranya, tetap saja suaranya lembut. Sehingga yang seperti ini, maka tidak boleh dia memperdengarkannya kepada laki-laki. Bagaimana cara menghilangkan penyakit syahwat terhadap wanita? Jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan jadinya tidak normal. Tetapi disalurkan pada saluran yang halal, yaitu dengan menikah. Sudah menikah, masih ada juga penyakitnya, menikah lagi, tambah lagi, terus sampai 4. Sudah 4 masih ada lagi, mungkin perlu diganti, yang satunya diganti yang lain. Kalau tidak mampu menikah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa itu akan menjadi perisai baginya. Syahwatnya masih ada, enggak hilang, cuma ditekan dengan puasa. Baik. Demikian pula menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang suka tersiksa dengan syahwat karena banyak menghayal dan memang sengaja membaca kisah-kisah yang di situ ada perzinahan, melihat hal-hal yang ada menjurus kepada perzinahan, maka palingkan dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Demikian pula dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ustaz, bagaimana menjawab orang-orang yang bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah wafat, yang berdalilkan dengan hadis ini? Apakah benar hadis di bawah ini, hadis atsar sahabat Utsman bin Hunayf yang telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini kebolehan tawassul kepada Nabi walaupun sudah wafat? Bunyi hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Hunayf, bahwasanya telah datang seorang laki-laki buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menyembuhkanku." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mau, maka aku akan berdoa untukmu, dan jika engkau mau, aku akhirkan doa itu, maka itu baik untukmu." Di dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dan jika kamu bersabar, maka itu baik untukmu." Orang itu berkata, "Berdoalah kepadanya." Rasul pun menyuruhnya berwudu, maka dia pun memperbaiki wudunya, melaksanakan salat 2 rakaat dan berdoa dengan doa ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku menghadapkan kepadamu dengan perantara nabimu Muhammad, nabi yang penyayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku dengan perantara engkau kepada Tuhanku terhadap kebutuhanku. Maka penuhilah kebutuhanku, ya Allah, terimalah syafaatnya untukku." Dia berkata, orang itu pun melakukannya, kemudian dia pun sembuh. Hadis tersebut tidak ada sedikit pun mengandung sisi pendalilan bolehnya bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal dunia. Iya. Jelas sekali, ini dia lakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan apa yang dilakukan orang tersebut, dia berdoa kepada Allah agar menerima doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia bertawassul dengan kedudukan Nabi, kehormatannya, tidak sama sekali. Cuman dia berdoa, "Ya Allah, kabulkanlah doa Nabimu sallallahu alaihi wasallam dan terimalah syafaatnya untukku." Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuknya. Jadi sama sekali tidak ada pendalilan. Apa hukumnya sholat asar dan zuhur yang dikerjakan 1 jam setelah waktu azan, tapi tetap berjamaah dan dilaksanakan di masjid? Ini terlalu lama ya. Walaupun sholatnya tetap sah, tapi terlalu lama, sebab disebutkan di dalam hadis yang sahih, lama antara Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat antara qomat dan azannya itu hanya seperti orang yang menghabiskan makanannya. Orang yang menghabiskan makanannya. Jadi ini terlalu lama, wallahu alam. Kecuali kalau memang ada suatu keperluan, suatu hajat, iya, yang mendesak. Seperti misalkan yang biasanya di masjid itu ramai, mungkin ada suatu halangan di masjid tersebut, orang-orang pada terlambat datang. Maka tidak apa-apa, imam menunggu sampai banyak orang yang datang, baru dia mulai sholatnya. Seorang suami membuat surat cerai palsu dengan alasan bahwa istrinya telah meninggalkan rumah tanpa seizinnya, padahal itu tidak terjadi, hanya demi melegalkan pernikahannya yang kedua agar mendapat buku nikah. Bagaimana hukum pernikahannya dengan istri pertama dan yang kedua? Hukumnya kedua-duanya sah, namun dia berdosa. Kedua-duanya sah, namun dia berdosa. Bagaimana hukumnya menimba ilmu pada orang yang belum jelas manhajnya, meskipun ia lulusan dari Universitas Kairo Mesir atau yang lainnya? Terlebih katanya beliau baru mengikuti dakwah salafiyah. Kalau belum jelas manhajnya, maka jelas tidak boleh. Yang kita jadikan guru itu adalah orang yang sudah benar-benar kita kenal, dia berjalan di atas manhaj yang hak. Adapun kalau belum jelas, maka tidak boleh. Hanya saja yang perlu kita nasihatkan, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, jangan tergesa-gesa. Baik tergesa-gesa belajar kepadanya, maupun tergesa-gesa menyalahkan dia. Apalagi kalau kita hanya dari isu, dari mulut ke mulut. Iya, hendaklah kita menahan diri dan melihat dengan jelas bagaimana keadaan orang tersebut, apakah betul-betul menyimpang atau tidak. Dan seperti yang saya katakan tadi, harus ada persaksian dari orang-orang yang mengenalnya dari kalangan ahlu sunnah, bahwasannya dia adalah orang yang betul-betul berjalan di atas sunnah. Apabila seorang anak lahir pada hari Senin malam ba'da maghrib, maka kelahirannya dihitung hari Senin atau sudah masuk hari Selasa, yang nantinya terkait dengan ini diselenggarakannya akikah. Dihitung hari Selasa. Kalau dia lahir setelah terbenam matahari, maka dihitung sudah masuk pada hari berikutnya. Jadi berbeda ya, penanggalan dalam Islam, penghitungan hari dalam Islam sesuai bulan Qamariyah. Sesuai bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Syamsiyah itu matahari, bukan bulan. Itu dimulai setelah terbenamnya matahari. Makanya tanggal 1 itu dimulai pada ketika matahari terbenam. Jadi sudah dihitung hari Selasa. Afwan yang belum terjawab, waktunya sudah habis. Insyaallah taala bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang ada di sini. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.